Masih dalam balutan suasana tahun baru Islam ke 1432 Hijriah, kami mengajak hadirin semua yang dirahmati Allah untuk senantiasa berusaha agar tergolong menjadi hamba yang mampu bersyukur atas baik dan buruk ketetapan sang pemilik hidup Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menjadi salah satu barisan terdepan dalam agenda kehidupan kita, yakni melayangkan salam kecintaan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan guru besar kita Syekh Muhammad Fathur Rahman. Bertempat di salah satu objek wisata kebanggaan Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah, perkenalkan nama saya Muhammad Musa dan rekan saya Nancy Sega. Dengan senang hati kami mewakili segenap pengurus Yayasan Al-Irisya mengucapkan selamat datang di acara Malam Tafakur Muharram 1432 Hijriah. Ya, Uti Nancy, apa jadwal untuk pada malam ini? Well, I read for you. Ladies and gentlemen, the schedule for tonight consists of opening, reading Al-Quran, greetings, lecture by Syekh Muhammad Fathur Rahman M.Pg., zikir and prayer is by Sawtul Hanif. Well, for the short time, let's enter to the next program. It is reading Al-Quran by Mr. Muhammad Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي Yeah. Oh, before I continue, I want to ask you, what do you think about this program, about monotheism night? Bahwa malam ini seperti kita ketahui, bersama pada bulan Muharram, banyak sekali peristiwa yang terjadi dalam perkembangan Islam. Mulai dari zaman Nabi dan Rasul, sampai para khalifahnya. Untuk itu, kami ajak para hadirin sekalian untuk mempersiapkan jiwa dan raga, serta mengkonsentrasikan untuk menerima bimbingan guru kita, Syekh Muhammad Fathur Rahman. Well, ladies and gentlemen, next program is greetings by the team leader, and please welcome to Mr. Safruddin S.A.G. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Ustaz Safruddin S.A.G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حضرة الكرام Syekhuna Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umurnya. Mudah-mudahan Allah berkahi dirinya dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing kepada jalan yang lurus. Yang kami hormati para ajengan atau Dewan Guru dari Tasikmalaya, yang kami hormati para tamu undangan, hadirin wal hadirat, jamaah ahli Indonesia rahimahumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul di salah satu anjungan Lampung dalam rangka melaksanakan sebuah acara rutin kita zikir dan tafakkur Muharram bertepatan dengan tahun baru Hijriah 1432 Hijriah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada seluruh jajaran dan manajemen Taman Mini Indonesia Indah yang telah membantu demi kelancaran acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang senantiasa membantu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga berterima kasih tentunya kepada seluruh jamaah. Jamaah Al-Idrisya dari Jabodetabek, ada yang dari Tasikmalaya, hampir 8 bis. Kemudian dari Bandung dan sekitarnya, kami mengucapkan syukran jazilan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Tanpa bapak-bapak, ibu-ibu, acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. karena tidak ada jamaah, tidak mungkin acara ini akan terselenggara dengan baik. Alhamdulillah, komitmen kita, keyakinan kita bahwa kita menjadi seorang murid harus turut perintah sami'na wa ta'na kepada semua aturan yang dipercayakan kepada kami sebagai panitia, dan kita turut perintah daripada guru kita Syekh Akbar Hamzatul Rahman. Kemudian kami mengucapkan tentunya bertepatan dengan Tahun Baru Islam, selamat Tahun Baru Islam 1432 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan momen ini untuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk hijrah menjadi orang yang bisa dididik, untuk menjadi orang yang bisa diterbiah oleh seorang guru mursyid, sehingga kita mencapai ridha Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Nabi menyebutkan, man kana fil hijrati ilallah wa rasulih wa hijratuhu ilallah wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dan akan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam acara ini ada kekurangan-kekurangan. Itulah sebagai tanda bahwa manusia itu selalu melakukan kesalahan dan tidak akan pernah sempurna. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua dalam bimbingan al-Islamiyah yang dipimpin oleh guru kita Syekh Muhammad Fathur Rahman MHG dalam bingkai keluarga besar Al-Idrisiyah. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Al-Ustaz Abu Syukur beserta rombongan dari Majlis Az-Zikra. Semoga Allah selalu merahmati perjalanan Al-Ustaz beserta rombongannya. Ladies and gentlemen, the next program is second greeting from Mr. Abdul Syukur from Majlis Az-Zikra. Pada kesempatan malam ini, kami memohon kepada Al-Ustaz Abu Syukur untuk menyampaikan sambutan di hadapan para jamaah yang hadir pada malam ini. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi ayyahduru. Yang mulia Syekh Ahmad Fathur Rahman MHG, keluarga besar jamaah Al-Idrisiyah, semoga rahmah, hidayah, inayah, mahabbah, ma'rifatullah senantiasa membimbing kehidupan kita semua, sehingga kita semua meraih ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dikaruniai perjumpaan yang indah, husnul khatimah, dan akhirnya menempati tempat-tempat yang mulia di sisi Allah, menjadi penghuni surga dengan segala kenikmatannya. Salawat dan salam atas kekasih Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah Allah bimbing kita semua untuk senantiasa mencintai beliau, mengikuti petunjuk dan sunnah beliau, dan kita semua akhirnya mendapatkan syafaat dari beliau. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehormatan bagi kami berada di tempat ini. Sebelumnya kami sampaikan salam takzim dan salam hormat dari murabbi kita Al-Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham, karena beliau sedang berada di luar kota melaksanakan tugas dakwah. Tapi mudah-mudahan ketidakhadiran beliau secara fisik, insyaallah doa beliau, kebersamaan beliau dalam hati yang insyaallah menjalin ukhuwah, kebersamaan, insyaallah Allah rekatkan kita semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia, nikmat di bawah bimbingan Allah. Bahagia, nikmat di bawah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dari keluarga besar Majelis Al-Dhikra sangat-sangat bahagia malam ini diberikan kesempatan bisa hadir dalam majelis ini. Saya teringat kepada apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina dalam Maqamatul Arifin, yang sebelumnya oleh para ulama sering disebutkan ada kelompok orang-orang yang disebut sebagai para budak. Budak adalah orang-orang yang senantiasa dalam keterpaksaan karena untuk dirinya saja dia tidak merdeka. Apa yang dia lakukan semua adalah serba terpaksa, karena mau tidak mau wajib dia menuruti apa yang diminta oleh tuannya. Ada yang kedua, kelompok para pedagang, berhitungnya selalu adalah untung dan rugi. Mencari keuntungan di sisi Allah adalah mulia, tapi jika bersama dengan Allah ia merasakan kerugian adalah celaka. Kemudian ada yang ketiga, kelompok yang disebut dengan robot. Dia bergerak, dia bisa melafalkan kata demi kata, tapi sesungguhnya dia tidak memahami dengan gerakan maupun perkataannya, karena hidupnya hanya berdasarkan sistem yang telah diatur. Tapi justru kelompok yang keempat adalah kelompok yang luar biasa, yaitu kelompok arif. Kearifan didasari oleh pengetahuan, kearifan yang didasari oleh kesadaran, kearifan yang didasari oleh kesabaran. Ia jalani kehidupan ini dengan sadar bahwa dia adalah sebagai makhluk Allah, dan akhirnya tujuan akhirnya adalah bagaimana mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sina kemudian melanjutkan itu, mudah-mudahan dalam momentum Muharram yang indah ini kita semua bisa mengikuti petunjuk tersebut. Bagaimana supaya kita masuk dalam kelompok arif tersebut? Yang pertama kata Ibnu Sina adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang melalaikan kita selama ini dari kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya mendatangi majelis-majelis zikir. Caranya mendatangi tempat-tempat yang mengakses rahmat, nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mulai menekan nafsu amarah dan membangkitkan nafsul mutmainnah. Kalimat-kalimat zikir kita, gerakan-gerakan zikir kita, kebersamaan dengan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan membangkitkan nafsul mutmainnah. Kemudian yang terakhir, al-tifus sir, semakin lembutlah batin ini, semakin lembutlah hati ini, karena dia terus membersamakan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlakul karimah, sifat-sifat baik senantiasa menghiasi dirinya. maka orang yang kemudian berada dalam kearifan-kearifan, insya Allah senantiasa akan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan momentum Muharram yang indah tahun ini dan berikutnya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kearifan-kearifan akan terus kita dapati hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih atas undangan yang mulia ini. Kami senang karena kesempatan mendapatkan doa, dan mudah-mudahan hubungan baik keluarga besar Majelis Al-Zikra dan Al-Idrisiyah ini menjadi kekuatan supaya umat ini terus senantiasa membersamakan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We have a gist that is storytelled by someone whose brother. Ada sebuah kisah teladan yang akan disampaikan oleh saudari Sofi Lai. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal kisah tentang perjuangan seorang wanita yang berhijrah. Saya akan memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah suamiku Abu Salamah memutuskan bahwa kami sekeluarga harus berhijrah, ia bersegera menyiapkan seekor unta untuk membawaku ke Madinah. Aku dinaikkan ke atas unta bersama anakku Salamah yang duduk di pangkuan. Setelah semua beres, suamiku melangkah sambil menuntun unta yang kutunggangi. Belum beberapa meter unta kami berjalan, segerombolan orang dari Bani Al-Mughirah melihat suamiku. Mereka mendekat dan dengan congkak mereka menggertak suamiku. Hai Abu Salamah, kami tak akan mengusik-usik dirimu, tapi istrimu yang berada di atas unta itu tak akan kami biarkan ia meninggalkan kampung halaman yang kami cintai ini, karena istrimu adalah bagian keluarga besar dari Bani Al-Mughirah. Belum sempat suamiku menjawab, mereka telah merebut tali kekang unta dari tangan suamiku. Dengan tatapan kosong, suamiku hanya mampu membiarkan mereka membawa diriku ke rumah pemukiman mereka. Kabilah suamiku, yaitu keluarga Bani Asad, marah besar tatkala mengetahui kejadian itu. Kemudian keluarga Bani Asad mendatangi orang-orang Bani Al-Mughirah dan dengan tegas berkata, kalian telah merampas dan menyandra wanita ini dari suaminya. Sekarang giliran kami mengambil anaknya. Kami tak rela anak kerabat kami kalian sandra bersama ibunya. Ketidakpun pun terjadi dan tak dapat dihindarkan. Dan terjadilah tarik menarik untuk memperebutkan anakku. Akhirnya Bani Asad berhasil merebut Salamah dari tangan orang-orang Al-Mughirah dan membawanya pergi. Sedangkan aku tak ditahan orang-orang Bani Al-Mughirah tanpa batasan waktu yang jelas. Akhirnya keluarga kami tercerai-berai. Suamiku melanjutkan perjalanan ke Madinah. Anakku dibawa pergi Bani Asad entah kemana. Sedangkan aku sendiri disandra oleh keluarga besarku, golongan Bani Al-Mughirah. Dalam perjalanannya sungguh lebih satu tahun itu, setiap pagi aku keluar dari rumah penyandraan dan duduk memandangi gurun Sahara yang luas dan tiada bertepi. Sejauh memandang di langit yang senantiasa ku tatap, dan tanpa ku sadari air mataku meleleh di pipi. Air mataku meleleh di pipi. Ya apapun yang dapat kuperbuat selama perjalanan penyanderaan yang panjang dan sangat menyedihkan itu, kecuali menangis, menangis, menangis, dan menangis. Suatu hari, ketika aku duduk dekat gubuk penyanderaan di pinggir gunung Sahara, lewatlah seorang lelaki, saudara misanku dari Bani Al-Mughirah. Ia merasa kasihan melihat nasibku yang malang dan terus terkatung-katung di sebuah gubuk yang sunyi di gurun Sahara yang sangat panas dan luas. Segera ia datangi orang-orang Bani Al-Mughirah dengan kalimat bergetar dan lantang ia berkata, "Mengapa kalian tanda perempuan malang yang lemah itu? Kalian pisahkan dia dari anak dan suaminya. Pantaskah kalian perempuan kenyam itu?" Karena yang berkata itu berasal dari klan mereka sendiri, orang-orang Bani Al-Mughirah, orang-orang Bani Al-Mughirah itu pun menoleh kepadaku, lantas berkata, "Pergilah kau menyusul suamimu." Mereka lepaskan diriku, dan hari itu juga keluarga Mani Asad datang menyerahkan anakku ke pelukanku. Lalu aku berangkat naik unta dan anakku kududukan di pangkuanku. Kutinggalkan pemukiman Bani Al-Mughirah yang sepi dan sunyi, dan aku menyusul suamiku di kota Madinah. Lama dalam perjalanan yang sangat menyiksa dan melelahkan itu, tak seorang pun menemani selain anakku yang masih kecil. Tak seorang pun yang menemani selain anakku yang masih kecil. Di sebuah tempat yang bernama Tan'im, aku berjumpa dengan Utsman bin Abi Talhah dari Bani Abdul Dar. Ia berkata, "Mengapa kau berjalan sendiri dan kemana kau hendak pergi?" Aku hendak menyusul suamiku di Madinah," jawabku dalam kesedihan yang luar biasa. "Tidak adakah orang yang mengantarmu dalam perjalanan yang sangat jauh ini?" lanjut dia lagi. "Hanya Allah dan anakmu yang kecil ini saja yang menyertaiku. Hanya Allah dan anakmu yang kecil ini saja yang menyertaiku. Di Madinah, aku tak akan mendapat tempat tinggal," ujarnya sambil memegang tali kekang untaku. Ia berjalan cepat-cepat menuntunnya, membawaku meneruskan perjalanan yang masih jauh. "Demi Allah, belum pernah aku mempunyai sahabat yang lebih sopan daripada dia. Bila sampai di tempat persinggahan untuk beristirahat, ia berhenti. Telah untaku berlutut dan mundur dan berdiri beberapa jengkal di belakang. Jika ia melihatku turun dari unta, ia berdiri di belakang hewan kendaraan ini dan membantuku turun. Kemudian ia mendapatkan untaku di sebuah pohon, lantas ia sendiri mencari pohon lainnya untuk berteduh dan berbaring di bawahnya. Tatkala ia sudah cukup istirahat dan segar bugar kembali, ia mengambil untaku dan mendekatkannya kepadaku. Ketika untaku berlutut dan aku siap hendak naik, ia mundur dan berdiri di belakangku sambil mempersilahkanku. Ia tak akan menuntut untaku sebelum melihatku duduk dengan sempurna di punduknya. Hal itu dilakukannya berulang-ulang selama dalam perjalanan hingga kami sampai di dekat Quba, tak jauh dari kota Madinah. Beberapa saat ia mengarahkan pandangannya ke perkampungan kabilah Bani Amr bin Auf di Quba. Tiba-tiba ia berkata, "Suamimu tinggal di perkampungan itu. Ayo, kau segeralah ke sana. Semoga Allah memberkati pertemuanmu dengan suamimu." Lalu ia berpamitan dan pulang kembali ke Mekah. Subhanallah, aku belum pernah melihat kemalangan yang sangat menyedihkan menimpa keluarga muslim. seperti kemalangan yang telah menimpa keluarga. Dan aku belum pernah memiliki sahabat yang lebih sopan dan lebih baik daripada Utsman bin Affan, di mana ia memeluk Islam setelah perjanjian Hudaibiyah. Pada waktu Rasulullah hijrah, ia ikut berhijrah ke Madinah. Ketika kota Mekah jatuh di tangan kaum muslimin, Utsman bin Affan dipercaya Rasulullah untuk menerima penyerahan kunci Ka'bah. Dan kunci itu pun dipegangnya sampai akhir hayat. Demikianlah akhir dari ceritanya. Semoga menjadi teladan untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Filaini, that's a really great story. Brother Musa, on to next program. Untuk acara selanjutnya, tausiah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tibalah kita pada saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah dari guru kita. And please welcome Syekh Muhammad Fathur Rahman M.A.G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Mari kita konsentrasikan alam pikiran kita, jiwa kita. Kita hadir di malam ini untuk berzikir dan bertafakur, menerawang peristiwa besar 14 abad yang lalu. Wahai Umar bin Khattab, bagaimana kalau penanggalan awal bagi kaum muslimin diawali semenjak hijrah Rasulullah SAW dan kaum muslimin dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Umar bin Khattab meminta, apa yang menjadi argumentasi, apa yang menjadi alasannya? Sayyidina Ali karamallahu wajhah memberikan alasan. Ketika kalender kaum muslimin diawali semenjak proses hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, itulah tonggak awal perjuangan kaum muslimin untuk mencapai kemenangan dan mencapai kesuksesan. Yang pertama, hikmah yang patut kita petik lewat proses hijrah yang menjadi awal kalender bagi kaum muslimin, bahwa Islam adalah agama kepemimpinan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sebagai pemimpin umat, sehingga kaum muslimin berada di bawah kepemimpinan dan bimbingan beliau. Hijrah bisa dilakukan berkat kepemimpinan beliau, kehandalan beliau dalam memimpin, kepiawaian beliau dalam memimpin, kesabaran beliau dalam memimpin, sehingga seluruh sahabatnya sami'na wa ata'na, siap mengikuti komando Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ada organisasi-organisasi Islam, ada Muhammadiyah, ada Persatuan Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada murabi-murabi dalam majlis zikir. Ini semua adalah satu wadah supaya kaum muslimin ada dalam tahta tarbiyah, ada dalam bimbingan, ada dalam kepemimpinan, sehingga ketika menjalankan kehidupannya benar-benar meniti jalan Allah, jalan yang lurus yang Allah turunkan ke muka bumi ini, yang akan menyelamatkan dan membahagiakan orang-orang yang mengambil petunjuk dari jalannya. Di kota Madinah ini ada dua suku, Aus dan Khazraj. Kedua suku ini berasal dari Yaman, sebelah selatan Jazirah Arab. Dan orang Yaman ini karakteristiknya lembut, berani mempertahankan hak, kebenaran, walaupun nyawa taruhannya. Maka inilah kedua faktor yang dijadikan Madinah sebagai tempat hijrah perkembangan Islam. Mudah-mudahan semangat hijrah dengan memasuki tahun kalender hijriah ini, seluruh kaum muslimin mendapatkan barokah ketika memasuki tahun hijriah ini, yang dibuka adalah semangat jihad, semangat perjuangan hijrah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya. Mari kita bangun ukhuwah al-Islamiyah supaya saudara kita banyak. Bapak-bapak yang dari Jabodetabek datang ke Tasik, ini saudara seiman dan seislam. Orang Tasik datang ke Bekasi, datang ke tempat manapun, bertemu dengan kaum muslimin, ini adalah saudara. Saudara lama baru kita ketemu. Jadi kita akan leluasa hidup kalau yang dikedepankan adalah keislaman, semangat keislaman. Dan di akhir acara ini kita akan mengikuti zikir. Nah, zikir pada malam ini akan diiringi dengan musik islami. Seorang ulama besar namanya Ulama Ahmad, adik dari Imam Al-Ghazali, mengarang satu kitab namanya Al-Ilma Fi Adabil Istima'. Al-Ilma Fi Adabil Istima', itu khusus kitab membahas tentang zikir menggunakan media musik Islam. Termasuk juga Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengangkat tentang zikir yang boleh menggunakan media musik. Di situ ada aturan-aturannya. Musik akan menggemakan jiwa untuk merasakan besarnya Allah, indahnya Allah. Allahu Jamil yuhibbu jamal. Allah itu indah, mencintai yang indah-indah. Musik adalah indah. Fitrah setiap pribadi akan mencintai musik. Musik itu sebagai alat bisa menjadi malahi, bisa membuat musik itu menjadi lalai kepada Allah, atau sebaliknya, musik itu bisa menghantarkan ingat kepada Allah dan merasakan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan besar manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.